Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fitina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul A'raf. Kita mulai malam hari ini dari ayat yang ke-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'a matala. Sungguh jelek pamisalan al-qaumul ladina kadzabu bi ayatina, tentang kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadzimun, dan mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, ay sa'a wa qabuha, sungguh jelek mathalu man kadzdzaba bi ayatillah wa dzalama nafsahu bi anwa'il ma'asi, permisalan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendzalimi dirinya sendiri dengan berbagai macam kemaksiatan. Fa inna mathalahum mathalus su', sungguh permisalan mereka adalah permisalan yang jelek. وَهَذَا الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ آيَاتِهِ, orang yang diberi oleh Allah ayat-ayatnya. يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ, kemungkinan yang dimaksud dengannya adalah orang tertentu. قَدْ كَانَ minhuma dzakarahu wa faqassallahu qissatahu tanbihan lil ibadi, sungguh orang itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah kisahkan kisahnya untuk mengingatkan hamba-hamba Allah. Wa yahtamilu anna al-murada bidzalika annahu ismu jinsin, kemungkinan juga yang dimaksud dengan orang itu adalah nama jenis. Ini setiap orang yang melakukannya. Wa annahu syamilu likulli man atahu wa ayatihi fansalaqa minha, sehingga meliputi setiap orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya, kemudian orang itu meninggalkan ayat-ayat Allah. Wa fi hadhil ayat at-targhibu fil 'amali bil ilmi, di dalam ayat-ayat ini terdapat anjuran untuk mengamalkan ilmu. Wa anna dhalika raf'atun minallahi li sahibihi, karena mengamalkan ilmu itu termasuk kemuliaan dari Allah bagi pemiliknya. Wa asamatun minasyaiton, dan sebagai penjagaan dari syaitan. Wa tahib min adamil amali bih, dan celaan bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa annahu nuzulun ila asfali safilin, dan tidak mengamalkan ilmu itu menurunkan derajat orang yang berilmu sampai ke yang paling bawah. Watas aditun li syaitan alaihi, dan memberi kesempatan bagi syaitan untuk menguasainya. Wa fihi anattiba al hawa wa ihlad al abdi ila syahawat yakunu sababan lil khadlani. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti hawa nafsu dan tetapnya seorang hamba mengikuti syahwatnya menjadi sebab kerendahan di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah kita ketahui ikhwan abidina a'zakumullah, bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang yang dulunya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu tentang agama Islam, ilmu tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah itu dia meninggalkan ilmunya. Orang itu diumpamakan oleh Allah seperti anjing. Dikasih, ya menjulurkan lidahnya. Tidak dikasih, ya menjulurkan apa ini? Lidahnya. Orang yang meninggalkan ilmu karena dunia juga seperti itu. Dikasih dunia, ya rakus. Gak dikasih, ya rakus. Ya. Tidak pernah puas dengan apa yang didapatkan dari dunia. Sebagai sebab dia meninggalkan ilmunya. Nah, maka di dalam ayat ini ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa kita ambil beberapa pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, setiap perbuatan yang diberi permisalan yang jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tanda jeleknya perbuatan itu. Jadi setiap perbuatan yang diberi permisalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permisalan yang jelek menjadi tanda jeleknya perbuatan itu. Orang yang asalnya berilmu kemudian meninggalkan ilmunya diumpamakan seperti apa ini? Anjing yang menjulurkan lidahnya. Berarti perbuatan meninggalkan ilmu termasuk perbuatan yang jelek. Contoh yang lain, orang yang suaranya keras, suka teriak-teriak tanpa ada kebutuhan, ya, itu diumpamakan seperti keledai. Ini menunjukkan bahwasanya teriak-teriak tidak ada guna dan faedahnya, ya. Ini adalah perbuatan yang jelek karena diberi permisalan dengan permisalan yang jelek. Contoh yang lain, perbuatan riba itu diumpamakan seperti memakan bangkai saudara, memakan bangkai saudaranya. Nah, makan bangkai itu jelek apa bagus? Jelek. Berarti riba adalah perbuatan apa ini? Jelek. Karena diberi permisalan dengan permisalan yang jelek. Nah, barakallahu fikum. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil. Segala bentuk perbuatan dosa segala bentuk perbuatan dosa berarti mendolimi diri sendiri. Jadi setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, itu berarti mendolimi diri kita apa ini? Sendiri. Jadi dosa apapun yang kita lakukan, berarti sama saja dengan mendolimi diri sendiri. Kenapa demikian? Karena orang itu kalau melakukan perbuatan dosa, maka terancam dengan apa ini? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan azab itu akan dirasakan oleh diri kita sendiri. Berarti kita telah mendzalimi diri kita sendiri dengan mencampakkan diri kita ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan dosa. Itulah sebabnya ada istilah zulmun li nafsi, ya, kezaliman terhadap diri sendiri. Ini setiap kemaksiatan atau dosa itu dianggap mendzalimi diri sendiri. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, at-targhib fil amal bil ilmi. Di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Di ilmu itu bukan untuk pinter-pinteran saja, ya. Ilmu itu bukan untuk wawasan saja. Ilmu itu bukan untuk bangga-banggaan, ya. Ilmu itu bukan untuk supaya dapat nilai yang baik. Tapi ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak pernah berbuah. Kalian tahu, pohon tumbuh terus, ya, enggak pernah ada buahnya. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Lama-lama bosan melihatnya, tebang. Habis sudah riwayatnya, ya. Nah. Demikian pula orang itu belajar terus sampai dia menjadi orang yang tinggi ilmunya. Tapi gak pernah diamalkan. Sehingga orang gak pernah merasakan manfaat ilmunya. Dia juga gak pernah bisa mengambil faedah dari ilmunya. Sehingga walaupun ilmunya banyak, ya sikapnya seperti itu saja, gak berubah. Ya, nah, bohongnya ya tetap bohong. Ya, dolemnya ya suka dolem. Nah, malesnya tetap males. Jadi orang lihat seperti itu sepet, tinggal tunggu matinya saja. Nah, itu al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Jadi yang paling penting itu amalnya, amal. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih maksudnya mengamalkan ilmu itu, Ustaz? Nah, kita tiap hari itu belajar nahwu, mengamalkan gimana? Ilmu yang dimaksud itu ilmu syariat, terkait dengan aturan syariat. Ilmu nahwu itu cuma ilmu alat, untuk alat bantu supaya kamu paham syariat. Begitu loh. Jadi kalau belajar ilmu nahwu itu bukan tujuan, cuma alat bantu saja. Tidak sampai di situ belajarnya. Nahwu, sorofat, baca kitab, macam-macam, mufradat, ya, hifdzul Quran, hifdzul hadis, semuanya itu alat. Ada kelanjutannya. Kalian diajari, ini enggak boleh, ini haram, ini sunnah, ya, adabnya seperti ini, syariatnya seperti itu. Nah, itu yang diamalkan. Ya, seperti itu. Coba kalian muhasabatu nafsi, koreksi diri. Sudah sampai di mana amal kita hari ini? Sudahkah kita melaksanakan sholat lima waktu dengan baik? Sudahkah kita menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang sia-sia? Sudahkah kita at-ta'awun alal birri wa taqwa? Sudahkah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha? Sudahkah kita bersedekah? Sudahkah kita terus begitu? Insyaallah kalau orang ini sibuk dengan koreksi terhadap dirinya sendiri, enggak sempat dia untuk berbuat yang sia-sia atau main-main, ya. Tapi orang yang betul-betul sibuk mengurus dirinya sendiri adalah orang yang beruntung. Sebutkan dalam sebagian riwayat, tuba liman saghalahu uyubuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dan tidak sibuk mengurus aib orang lain. Nah, begitu. Ingat, jangan salah paham. Ketika ada teman yang memberi nasihat, ya akhi, itakilah yang baik. Ah, omong kosong, sibuk ngurus aibnya orang. Wah, urus aibmu diri sendiri. Dirimu sendiri, urus kamu itu masih banyak dosa. Ngapain ngurus aib? Ini adalah orang yang salah paham. Lain. Ini lain itu. Ini munasoha, saling menasihati. Yang hikmahnya, faidahnya saling menasihati itu, engkau sadar dengan aibmu. Gitu. Yang baik, bagaimana sikapnya? Dinasihati sama temannya. Jazakumullah khair atas nasihatnya. Saya juga mau nyampaikan nasihat kepada antum, ya. Naam. Ndaklah engkau koreksi diri sendiri, ya. Naam. Saya koreksi diri saya dan kamu koreksi dirimu, ya. Sepakat? Dan kita saling menasihati. Jadi kalau bisa menasihati orang, harus siap dinasihati sama orang, ya. Seperti itu. Sehingga sama-sama sibuk untuk mengurus aib sendiri-sendiri. Ngoreksi diri sendiri-sendiri. Tuba liman saghalahu uyubuhu an uyubin nas. Nah, itu pentingnya. Al-ilmu, al-amalu bil-ilmi. Kemudian, pelajaran berikutnya. Di antara faedah mengamalkan ilmu. Yang pertama, raf'atun minallahi li sahibihi. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengamalkan ilmunya itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Nah, orang kalau lihat kalian mengamalkan ilmu, ya, itu akan menghormati kalian. Kalian akan menjadi orang terhormat di dunia dan di akhirat nanti juga dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asomatun minasyaiton. Ini yang paling penting. Mengamalkan ilmu itu bisa membentengi diri kita dari gangguan syaitan. Jadi kalau kita itu mengamalkan ilmu, ya, itu sama saja kita telah membentengi diri kita dari gangguan syaitan. Syaitan itu mudah untuk ganggu orang yang lagi apa ini? nganggur, pengangguran. Pengangguran itu ya enggak ngapa-ngapain. Barakallahu fikum. Baca Quran yo tidak, murojaah yo tidak. Naam, pengangguran. Nah. Bahasa sini begitu kelewas, kelewes. Kelewas-kelewes itu ya tidur-tiduran, ya. Enggak ngapa-ngapain ya. Kayak orang enggak punya semangat hidup ya. Hidup segan, mati pun tak mau. Begitu. Baik, ada lagi kata-kata sebagian orang yang memang kayak gitu. Enggak punya kerjaan ya, pengangguran, enggak beramal. Nah, apa itu? Type hidup segan, mati malu. Jadi mau hidup segan, ya. Mati malu. Kenapa kok malu? Karena enggak punya bekal untuk menghadapi kematian. Nah, harusnya enggak usah pakai ngomong seperti itu. Kalau kamu malu mati dengan modalmu seperti itu, ya kamu harus memperbanyak modal untuk bekal kematianmu biar enggak malu kalau mati, ya. Nah. Jadi setan itu begitu, melihat ada orang yang enggak ngapa-ngapain, pengangguran gitu ya. Nah, duduk bengong. Ngowo lagi. Itu yang masuk bukan cuma setan, lalat juga masuk. Ya. Nah. Lain kalau orang itu mengamalkan ilmunya, itu menghargai waktu, dia akan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena ilmunya mengajarkan demikian. Sehingga setan pun ketika mendatanginya, melihat orang itu sibuk beramal, mundur setan. Jadi mengamalkan ilmu ini bisa membentengi diri kita dari setan. Dan rata-rata orang yang kesurupan, ya, itu kosong pikirannya. Sendirian. Sukanya digelap-gelap, ngelamun, nggak ngapa-ngapain, ya, nah, itu. Kalian jangan seperti itu, ya. Nah. Ini penting. Kemudian faedah berikutnya, di dalam ayat ini terdapat faedah yang lain, yakni at-tarhib min adamil amali bih, celaan bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa faedah mengamalkan ilmu ada dua di antaranya. Maka dampak tidak mengamalkan ilmu juga ada dua. Dampak negatif orang yang tidak mengamalkan ilmu juga ada dua. Yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan derajatnya serendah-rendahnya ila asfali safirin. Ila asfali safirin itu serendah-rendahnya. Bahkan dianggap seperti apa ini? Binatang. Seperti apa ini? Anjing. Bahkan lebih sesat. Balhum awal. Lebih sesat lagi daripada binatang. Masya Allah. Itu namanya direndahkan derajatnya serendah-rendahnya. Ila asfali safil. Contoh, orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dia sudah tahu bahwa liwat itu haram. Apa liwat itu? Hah? Ya. Berhubungan dengan sesama jenis laki-laki, ya. Laki-laki sama laki-laki, nah. Itu diharamkan. Dosa besar yang menyebabkan kaum Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu semua itu. Tapi ada yang tidak mengamalkannya. Kemudian ada temannya digasak saja. Allahul musta'an. Ya. Maka Allah rendahkan dia serendah-rendahnya. Lebih rendah daripada binatang. Bukan seperti binatang, tapi lebih rendah dari binatang. Kenapa? Binatang itu yakuna bidina azakum wa enggak suka dengan sesama jenis. Sapi enggak suka dengan sapi jantan. Ayam juga enggak suka jantan dengan jantan. Itu binatang. Ini sesama jenis senang. Berarti lebih rendah daripada apa ini? Binatang. Direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Ini kalian jangan tertawa, itu serius. Saya tadbih semacam ini. Kalau sampai ada yang melakukannya, pantas disebut kamu itu lebih rendah daripada binatang. Naam, di sini tempatnya manusia. Di sana tempatnya binatang. Berarti kamu di alam lain yang lebih rendah daripada binatang. Kalau manusia disakan, kalau kan kalau binatang dikandang, nah, kalau kamu dibawa kandang binatang, karena perbuatanmu itu lebih rendah daripada apa ini? Binatang. Dengan sebab tidak mengamalkan apa ini? Ilmunya. Ini saya contohkan secara konkret, secara jelas. Bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmu itu betul-betul direndahkan oleh Allah SWT. Serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ini contohnya. Paham ya? Kemudian dampak negatif yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Ialah tasditun lisyaiton alaih. Memberi kesempatan bagi syaitan untuk menguasainya. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang itu kalau enggak ngapa-ngapain, ya, nganggur, enggak punya kerjaan, itu mudah bagi syaitan untuk apa ini? Menaklukkannya. Yang asalnya tidak punya pikiran macam-macam menjadi kacau pikirannya. Asalnya itu gak punya pikiran untuk mencuri. Gak tahu kok tiba-tiba dia punya pikiran untuk nyuri. Asalnya gak ada pikiran untuk mengganggu. Kok mendadak pikirannya kacau jadi ganggu. Ya. Ini berarti diganggu oleh apa ini? Setan. Asalnya pendiam. Berubah jadi ngomel-ngomel. Kenapa? Kena ganggu setan. Karena tidak mengamalkan ilmunya. Pengangguran. Tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Sehingga kalian, ikhwan abidin a'uzakum, wah, sibukkan diri kalian dengan apa ini? Ilmu. Dan sibukkan diri kalian dengan apa ini? Mengamalkan ilmu. Jadi ketika deras, kalian sibuk dengan ilmu. Di luar daras, mengamalkan apa ini? Ilmunya. Di antara salah satu bentuk mengamalkan ilmu itu ialah banyak murajaah. Kemudian beramal solih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kalian lakukan, kalian betul-betul akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat faedah. An-nattiba al-hawa wa ikhlad al-abdi lis-syahawat yakunu sababan lil-khudlan. Mengikuti hawa nafsu dan selalu menuruti syahwatnya merupakan sebab kerendahan martabat seseorang. Taib. Ittiba'ul hawa wal ikhlad ila syahwat, mengikuti hawa nafsu dan selalu dalam syahwatnya, ini sebagai sebab utama orang itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Enggak ada harganya. Menjadi sampah-sampah masyarakat. Ya. Tidak malah membuat suasana jadi baik, tapi menjadi suram. Masa depannya juga suram. Perlu saya sampaikan kepada kalian semua, barakofikum, bahwa generasi-generasi muda kita sekarang ini rata-rata mereka mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Akibatnya masa depan mereka suram. Kalau kita lihat di luar sana, gak usah jauh-jauh di ibu kota, ya, tapi di pelosok-pelosok desa, itu para pemuda-pemudinya sudah tidak punya masa depan yang cerah. Dikarenakan sibuk dengan hawa nafsunya, sibuk dengan syahwatnya. Pesta sabu, narkotik, ganja, ya, pil koplo, miras oplosan, ya, na'am. Sudah di mana-mana. Judi, minum-minum, ya. Huru-hara, pesta, nah, sudah itu. Enggak ada yang berprestasi kecuali berprestasi dalam kemaksiatan. Waliyadu billah. Itulah sebabnya mengapa orang tua kalian mengirim kalian ke pondok-pondok pesantren. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian itu terbebas dari lingkungan yang suram. Terbebas dari pergaulan yang jelek. Apalagi rumahnya di dekat pusat-pusat wisata. Mohon maaf ya, Bali contohnya. Ya, bukan berarti orang Bali itu jelek, bukan. Ya, orang Bali ganteng-ganteng kok. Ya. Maksudnya, lingkungannya di sana itu sudah lingkungan barat, bukan lingkungan Bali. Nah, orang Bali itu sudah menjadi orang barat. Kenapa? Karena kumpul dengan bule-bule. Sehingga di sana anak-anaknya itu sibuk dengan ittiba'ul hawa wasyahawat. Nah, masa depannya suram. Sehingga orang tua khawatir anaknya terkena dampak seperti itu. Sehingga dikirim ke pesantren-pesantren. Nah, di pesantren jangan kemudian merusak yang lain. Jangan pula kalian mengecewakan orang tua. Kalian itu ditarget menjadi da'i-da'i ilallah yang handal, yang kokoh pendiriannya, yang tegas, yang istiqomah di atas al-haq. pulang begitu mendakwai turis-turis yang ada. Targetnya orang Jepang yang datang Muslim pulangnya. Masya Allah. Ini contoh Bali. Belum yang di Jakarta dan sekitarnya. Atau yang dari Surabaya. Nah, kota Gresik yang katanya kota santri. Nah, harusnya bukan kota Gresik yang kota santri itu. Kota Sidayu. Ya. Karena di Gresik itu sudah tidak nampak kesantriannya. Rusak sudah. Muda-mudinya sudah rusak. Lebih pantas Gresik itu dikasih nama Gresik Kota Pudak. Pudak itu makanan khas Gresik barakofikum. Nah, daripada dibilang kota santri. Atau Gresik Kota Kuburan barakofikum. Karena memang banyak kuburan yang diagung-agungkan. Saya apa adanya. Tidak harus ibu kota. Apalagi yang luar Jawa. Di luar pantauan. Nah, banyak tempat persembunyian dan gua. Sehingga lebih bebas lagi untuk ittiba'ul hawa wasyahawat. Ambon. Manise. Kalian di sana lebih luas lautannya daripada daratannya. Banyak pulau-pulau yang tak berpenghuni. Apa yang dilakukan di sana? Masya Allah, tidak kalah dengan ibu kota. Minuman keras itu seperti kalian minum air isi ulang galon di sini. Nah, penjudi-penjudinya itu penampilannya bukan preman atau korak. Tapi imam masjid. Bayangkan. Saya sampai gak habis pikir. Imam masjid. Ngambili kotak infak di masjid. Untuk main judi. Nah kalau imam masjidnya seperti itu bagaimana dengan jamaahnya? Nah. Kofiku. Itu Ambon. Kalian yang dari Ambon ke sini ditargetkan oleh orang tua kalian untuk menjadi dai Allah, memberantas segala bentuk penyimpangan di sana, merubah yang batil menjadi al-haq. Saya sampaikan apa adanya. Ya, begitu. Di mana lagi? Banyak. Di Jawa Tengah, Magelang. Tempat wisata. Kesyirikan banyak di sana. Pergaulan bebas banyak di sana. Apalagi di Jawa Tengah, khususnya Jogja, dianggap sebagai kota pendidikan. Bukan pendidikan agama, tapi pendidikan kebebasan. Nah, kalian jauh-jauh ke sini. Tujuannya apa? Yaitu untuk berilmu, mengamalkan ilmunya, dan kalau pulang mendakwakannya. Belum tak sebutkan yang lain. Ya, tiada tempat di dunia ini kecuali ada setan di sana yang siap menggoda, siap untuk diajak menjadi pendampingnya di neraka. Waliyadzubillah. Ingat, ya. Benteng dari gangguan setan itu ialah mengamalkan ilmunya. Jadi kalian kalau di sini menuntut ilmu, pulang amalkan. Kalau tidak, berarti kalian akan diganggu setan di rumah. Barakofikum. Jangan menjadi pengangguran. Ya, gunakan waktu untuk sesuatu yang berfaedah. Taib. Barakofikum. Tolong Ustaz dinasihati bagi santri yang masih punya rasa cinta dengan sesama jenis. Ustaz Sudah dinasihati tadi, masa enggak paham nasihat saya? Ya. Siapa yang melakukannya berarti dia lebih rendah daripada binatang. Tinggalkan itu sebelum kalian tertangkap basah kemudian dilempar di bawah kandang binatang. Ya. Di tempat yang lebih rendah. Waliyadzubillah. Saya tidak main-main. Ini serius. Ya. Sebagai bentuk teguran dan nasihat bagi semuanya. Nah, ini pertanyaan semakin merepet-merepet ke sana, jadi ya sudah cukuplah itu ya. Kalian enggak usah pakai mancing-mancing. Nah, tapi hendaknya kalian dalam membuat soal lebih ilmiah dan berfaedah ya. Nah, jangan untuk senang-senang atau untuk sendakurau atau memancing orang lain tertawa. Lah, ya. Bahwasanya Islam itu agama yang diridhai oleh Allah. Tugas menyampaikan Islam itu berat, bukan untuk sendagurau. Qaulan tsaqila, ucapan yang berat, bukan untuk sendagurau. Nasihat telah disampaikan, tapi jangan kemudian ditanya yang sifatnya guyon atau sendagurau yang memancing orang lain tertawa. Ya. Jangan sekali-kali dilakukan. Kalian adalah santri yang berilmu. Hendaknya pertanyaannya lebih berkualitas dan lebih baik dan lebih banyak faedahnya. Sehingga jangan heran kalau tidak semua pertanyaan saya baca. Karena saya lihat kurang mutunya. Nah, mari kita tingkatkan mutu kita bersama-sama. Naam. Barakallahu'alaikum dalam ilmu dan amal. Fastabiqul khairat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.